aku temukan lagi sebuah cinta di dalam aura hadirmu. Aku rasakan kelembutan hati di mimpi indah kasihmu. Kita bisa nikmati rasa ini walau segalanya jelas terlarang. Kita bisa saling menyayangi dan mencoba tak peduli keadaan ini. Dan untuk pertama